الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita sedang mempelajari tafsir ayat ke-6 dan ke-7. وما أفى الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفى الله على رسوله منهم, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada rasulnya dari mereka. Mereka siapa? Banu Nadir. Telah diterangkan pula kenapa dibahasakan dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal harta-harta itu milik mereka, milik Banu Nadir. Ya. Kenapa? Karena harta-harta itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memaksiati Allah. Maka yang lebih berhak sebenarnya dengan harta-harta itu adalah orang-orang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu dibahasakan dikembalikan kepada Rasul karena memang beliau lebih berhak daripada tangan-tangan mereka, karena mereka tidak mensyukuri Allah dengan harta-harta itu, justru mengkufurinya. Fama ujaktum alaihi min khairi wala rikab, maka tidaklah kalian mengerahkan atasnya pasukan, ya, berkuda, kendaraan, rikab, kendaraan apa ini rikab? Khair jelas, pasukan berkuda. Rikab? Apa rikab? Hah? Kendaraan? Apa rikab? Unta. Nah, rikab adalah kendaraan tunggangan unta. Kendaraan mereka, tunggangan mereka di zaman itu adalah unta. Baik. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rasulnya berkuasa atas mereka tanpa pertempuran, tanpa susah payah mengerahkan pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian dari sini, ya, dari ayat ini dipetik makna bahwa al-fai berbeda dengan al-ghanimah. Al-fai adalah al-fai, bedanya dengan al-ghanimah. Al-fai kita dengar dari ayat tadi dipetik makna al-fai. Al-fai adalah harta rampasan, harta musuh yang dirampas tanpa melalui peperangan, tanpa pengerahan pasukan untuk bertempur. Nah, tetapi dicapai dengan musalahah dari pihak musuh, karena musuh takut sehingga minta musalahah, minta damai, ya, nego damai dengan membayar, menyerahkan, ya, harta sesuai dengan kesepakatan. Nah, seperti yang dilakukan Banu Nadir pada kisah ini. Adapun ghanimah yang dihalalkan untuk umat ini dan tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya, termasuk khasa'is Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Naam, yaitu uhillat ila al-ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Pada surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum. Ha, ghanimah. Apa ghanimah? Ha, anda. Harta musuh yang dirampas melalui peperangan. Memang berperang dan kalah, musuh kalah, dirampas hartanya. harta rampasan perang dari peperangan itu namanya ghanimah. Baik. Bagaimana hukum pembagian fai? Bagaimana hukum pembagian ghanimah? Ada perbedaan. Hukum pembagiannya diterangkan pada ayat setelahnya. Allah mengatakan, "Ma afa'allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura." Apa yang Allah kembalikan kepada rasulnya min ahli al-qura, dari penduduk negeri. Al-qura di sini umum. Berarti bukan hanya hukum ini khusus untuk Banu Nadir, tapi umum untuk seluruh ya penduduk negeri yang kafir, ahli kitab, ahli syirik, selain ahli kitab, ahli kufur, ahli syirik, semuanya ya yang berhasil dikuasai tanpa perang kemudian diambil hartanya, umum. Nah, maka itu adalah fai, itu hukumnya hukum fai ya. Distribusinya, pembagiannya adalah pembagian fai. Naam, masuk disuruh masuk anak-anak, yaitu falillahi walirrasuli walidil qurba walyatama walmasakini wabnis sabil. Yakni apa? Dibagi berapa? Dibagi berapa? 1/5. Namanya apa? Khumus. Namanya apa? Khumusul fai. Itulah yang disilahkan dengan khumusul fai. Jika kalian mendengar istilah khumus, apa itu khumus? Istilah khumus itu pada al-fai. Khumusul fai 1/5 dari pembagian al-fai. Al-fai dibagi menjadi 5 bagian. Takhmis al-fai. Takhmis ini dibagi 5. 1/5 untuk golongan yang pertama, falillahi walir rasul, ini dianggap satu golongan untuk Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak butuh harta. Jadi Allah dan Rasulnya maksudnya siapa? Maksudnya siapa Allah dan Rasulnya? Maslahat kaum muslimin secara umum. Untuk maslahat kaum muslimin secara umum, yakni Rasul alaihi wasallam, begitu pula khalifah penggantinya setelahnya berijtihad untuk membagikan khumus al-fai tersebut 1/5 untuk maslahat kaum muslimin yang dipandangnya untuk maslahat kaum muslimin. Baik. Kemudian golongan yang kedua, walidil qurba, untuk kerabat. Kerabatnya siapa yang dimaksud? Kerabatnya siapa? Ya, ini kerabatnya siapa? Kerabat Nabi alaihissalam. Kerabat Nabi yang dimaksud adalah Qadzakar, yaitu apa? Banu Hashim dan Banul Muttalib. Baik. Kenapa hanya Banul Muttalib yang bergabung dengan Banu Hashim? Adapun Nabi alaihissalam jelas garis keturunannya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معاذ ابن عدنان. طيب انتم سلافة الزمون الحمد لله. Jadi perhatikan, محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. Sampai sini aja dulu. Jadi Nabi jelas هاشم من بني هاشم. نعم. Qabila terbaik di Arab ya, Quraisy ya, yang terbaik dari Quraisy Banu Hashim, yang terbaik dari Banu Hashim Rasulullah SAW. Jadi Banu Hashim ini jelas kerabat Nabi SAW, Banu Hashim. Naam, Banu Hashim. Tayyib. Kemudian Banul Muttalib juga masuk bersama Banu Hashim, dapat termasuk Dhil Qurba yang dapat khumus al-hayy, seperlima dari al-hayy. Padahal Hashim memiliki tiga saudara. Mereka empat bersaudara. Abdu Manaf punya empat saudara. Hashim, Al-Muttalib, Abdu Shams, wa Naufal. Hashim, Al-Muttalib, Abdu Shams, wa Naufal. Abdu Shams dan Naufal. Empat. Hashim, Al-Muttalib, Abdu Shams, Naufal. Naufal Abdu Shams tidak masuk. Tidak masuk di Al-Qurba yang dapat. Hanya Al-Muttalib. Kenapa? Apa sebabnya? Nah, itu yang ingin kita ketahui. Sebabnya, antum tahu, sudah kita pelajari pada sirah. Ketika tekanan kufar Quraisy semakin kuat kepada Nabi alaihissalam sampai pada tingkatan ancaman pembunuhan. Ya. Dan Abu Thalib pamannya bersikeras melindunginya dan memberinya kebebasan berdakwah. Meskipun sudah dilobi, dinego oleh pentolan-pentolan Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya. Akhirnya sampai pada tingkatan ancaman pembunuhan, Abu Thalib khawatir Nabi alaihissalam dibunuh oleh mereka. Sementara mereka tempatnya terpisah-pisah, rumah-rumah mereka terpisah-pisah. Akhirnya Abu Thalib mengambil siasat Banu Hashim harus berkumpul di satu tempat. Kemudian Nabi ada di tengah-tengah mereka sehingga tidak bisa disentuh. Maka Abu Thalib membawa Banu Hashim ke Syi'r, lembahnya Abu Thalib, berkumpul di sana. Semuanya. Banu Hashim semua yang merupakan Banu Hashim ke sana semua. Di lembah itu berkumpul. Nabi di tengah-tengah mereka. Sehingga jika mau diganggu Nabi SAW dibunuh, itu namanya perang dengan mereka. Perang dengan Banu Hashim. Nah, Banul Muttalib ikut. Banul Muttalib ikut bergabung dengan Banu Hashim. Menolong mereka. Membela Nabi SAW bergabung dengan Banu Hashim. Sedangkan Banu Abdi Syams dan Naufal tidak. Nah, melihat kufar Quraisy melihat Banu Hashim dan Muttalib di lembah seperti itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Nabi SAW. Mereka marah. Akhirnya kan diboikot, di embargo. Sosial, politik, ekonominya semuanya. Nah, sehingga mereka kesulitan. Ya. Sampai akhirnya diakhiri. Ya. Nah, boikot mereka itu supaya mata kita baca dalam sirah. Yang jelas yang kita ingin angkat di sini, Banul Muttalib bergabung dengan Banu Hashim ke lembah itu untuk melindungi membela Nabi alaihissalam. Kata Nabi alaihissalam, antum bisa lihat di tafsir Sa'di, yang punya tafsir Sa'di ada penjelasannya di situ. Ya, apa kata Nabi? Nah, lihat. Di sini kata Sa'di rahimahullah. Kita baca dari awal ya. Wa khumus lidawil kurba, seperlima fai untuk kerabat Nabi SAW. Wahum, mereka adalah Banu Hashim wa Banul Muttalib. Ya, keturunan Hashim dan Al-Muttalib. Haythu kanu yusawwa fihi baina dhukurihi wa inathi. Bagaimana sistem pembagiannya di antara Banu Hashim dan Banu Muttalib? Kan ada laki-laki, ada wanita. Ya. Disamakan pembagiannya, seperlima itu dibagi rata di antara Bani Hashim dan Bani Muttalib, baik laki-laki maupun wanita, sama rata pembagiannya. Ya, beda dengan warisan ya. Laki-laki dua, wanita satu, ini tidak. Sama. Sama ratakan. Nah, karena sama-sama berhak. Baik. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, innama dakhala Banul Muttalib fi khums, khumsil khums. Hanyalah sesungguhnya Banul Muttalib masuk pada seperlima ya, al-fayt tersebut, karena ma'a Bani Hashim, bersama Bani Hashim, walam yadkhul baqiyatu Bani Abdi Manaf, dan tidak masuk di dalamnya ya sisa anak-anaknya Abdu Manaf. Siapa anak-anaknya Abdu Manaf yang tersisa yang tidak masuk? Sudah saya sebutkan tadi siapa? Abdu Syams dan Naufal. Jadi Banu Abdi Syams dan Banu Naufal tidak masuk. Kenapa? Kata Sa'di, li'annahum syaraku Bani Hashim fi dukhulihim as-sya'b. Karena Banu Muttalib bersekutu dengan Banu Hashim, berkoalisi, ya, masuk bersama mereka di lembah Abu Talib yang sudah kita dengar tadi kisahnya, untuk membela Nabi dan melindungi Nabi Muhammad agar tidak bisa dibunuh oleh Quraisy. Hina ta'aqadat Quraisyun ala hajrihim wa adawatihim. Ketika Quraisy membuat akad perjanjian di antara mereka, ya, untuk menghajar, memboikot mereka dan mengusuhi mereka, sampai perjanjian itu kan digantung di Ka'bah. Nah, fa nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Banu Muttalib menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong Banu Hashim. Nah, bi khilafi ghairihim, berbeda dengan selainnya. Banu Abdi Syams dan Banu Naufal tidak ikut. Nah, walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini kata Nabi alaihi salatu wasallam fi Bani Abdul Muttalib tentang ya an-ana Abdul Muttalib, innahum lam yufariquni fi jahiliyatin wala islam. Sesungguhnya mereka lam yufariquni, tidak pernah meninggalkanku sendirian pada kondisi sulit. Fi jahiliyah, tidak di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah mesti menolong keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala islam, tidak pula di masa Islam, mesti menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Banu Muttalib dapat faid. Itu sebabnya. Difahami? Nah. Yani mereka ibaratnya satu tubuh dengan Banu Hashim. Sejak masa jahiliyah sampai masa Islam selalu bersama. Ya. Senang dan duka selalu bersama. Nah, saat duka, saat butuh pertolongan, pembelaan, menolong dan membela. Saat senang ada faid, ikut dapat bagian. Begitu. Naam. Wal yataman, anak yatim. Yatim, definisinya apa? Anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah. Dalam keadaan dia belum balik. Nah, jika sudah balik, sudah bukan anak yatim. Sudah tidak yatim jika sudah balik. Nah. Wal masakin, fakir miskin. Ibn sabil, anak jalanan. Apa maksudnya? Sabil jalanan, betul. Ibn anak jalanan. Maksudnya apa? Kenapa disebut anak? Bukan anak jalanan zaman sekarang. Nah, anak jalanan zaman sekarang, preman. Nah. Bukan kelandangan kalau yang itu. Anak jalan dimaksud sini apa? Ibnu kan anak, sabil jalanan. Apa maksudnya? Musafir yang terputus bekalnya dalam safar. Ada musafir sedang safar dia di luar daerah. Safar, putus bekalnya, kehabisan bekal, tidak bisa pulang. Maka dibantu dengan Al-Fayy. Nah. Baik. Jelas ya? Naam. Ghanimah bagaimana pembagiannya? Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sama. Awalnya bagaimana dulu ghanimah ini? Pertama dibagi. Nah, coba satu orang. Pertama dibagi. Sama. Ghanimah dibagi pertama enggak, jangan itu dulu, pembagian besarnya dulu. Kalau fai apakah dibagikan ke pasukan? Fai dibagikan ke pasukan tidak? Jawabannya tidak. Tadi sudah kita dengar ayatnya, ya, khusus untuk Rasulullah SAW, ya, dan pembagiannya seperti yang tadi kita dengar. Nah, pasukan tidak dapat karena tidak ada pengeram pasukan, tidak ada peperangan. Adapun ghanimah itu hasil perang, pasukan terlibat berperang, mereka dapat bagian. Jadi pembagiannya bagaimana? Pembagian besarnya, globalnya dulu. Per-pernya itu. Bisa? Bisa dibantu di belakangnya. Belum bisa berperangan tuh. Belum bisa jadi panglima. Nah, panglima yang membagi harta ghanimah. Hah? Siapa yang bisa jadi panglima bagi ghanimah? Tidak bisa, belum bisa juga. Wa alamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul dan seterusnya. Sudah diterangkan kan? Siapa yang bisa di situ? Angkat tangan. Dari ujung. Bentar. Sebutkan. Berapa? 4/5. Jadi dibagi 2 ya. Maksudnya dipisah jadi 2. 4/5 diambil. Sisanya berapa? 4/5 diambil, berarti tersisa berapa? 1/5, baik. 4/5 ini bagaimana pembagiannya? Dibagikan kepada siapa? Pasukan. Bagaimana sistem pembagiannya? Yang berkuda, pasukan berkuda diberi 3 bagian. Kudanya berapa? 2. Penunggangnya 1. Yang tidak punya kuda dapat 1. Nah, kuda banyak sendiri bagiannya. Nah, itu dibagikan untuk pasukan sesuai pembagian seperti itu. Kemudian yang 1/5 pembagiannya seperti pembagian syai'in tadi. Wa'lamu anna maghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Nah, itu khumus al-fai'. Fa anna lillahi khumusahu lirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sama persis. Jadi khumusnya itu seperti pembagian al-fai'. Yani khumus itu dibagi menjadi 5, yang 1/5 tadi dibagi menjadi 5. Ya, 5 golongan ini yang dapat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu? Ya. Apa hikmahnya? Allah menjelaskan, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kai ini ta'lil. Kai ta'lil. Ya, harfu ta'lil. Harfu ta'lil wa madha? Wa nasbin. Nah, huruf yang berfungsi ta'lil menerangkan illat, faktor dan juga menasab fi'il. Oleh karena itu yakuna mansub. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta tersebut, harta fai tersebut tidak menjadi dulatan, tidak menjadi harta yang pembagiannya hanya berputar, berporos bainal aghniyai di antara orang-orang kaya, minkum dari kalian. Nah, orang-orang lemah, orang-orang yang kekurangan, yang miskin tidak dapat jika tidak ditetapkan seperti itu. Nah, kai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta rampasan itu tidak dulah, yakni tidak berputar berporos. Ya, pembagiannya bainal aghniyai minkum, di antara orang-orang kaya saja di antara kalian, dan orang-orang yang lemah, yang miskin, yang butuh tidak dapat. Nah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahuh. Ini mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin di masa itu, para sahabat dan umat setelahnya. Karena para sahabat mempertanyakan ketika fai Banu Nadir, ya, ketika Banu Nadir menyerah, dia ketakutan dan mereka tidak kuat melanjutkan peperangannya, tidak kuat untuk bertahan, untuk berperang, ya, sehingga mereka keluar dari benteng mereka dan menyerah, kemudian musalah, menyerah dan minta damai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat mereka menyerahkan harta-harta mereka kepada Nabi Al-Fatihah. Maka harta-harta itu diambil oleh Nabi. Nah, maka yakni kaum mukminin, para sahabat, mereka mempertanyakan bagaimana harta itu, bagaimana sistem pembagiannya, Mereka menunggu. Apakah pembagiannya sama dengan ghanimah? Sementara ini tidak ada perang. Adapun ghanimah jelas. Nah. Ada perang. Ya, dan telah dihalalkan ghanimah untuk umat ini dan pembagiannya pada surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Dan seterusnya telah kita dengar tadi. Adapun ini bagaimana? Sementara ini tidak ada peperangan, tidak ada pertempuran. Maka ayat ini menjelaskan kepada kaum mukminin bahwa itu khusus dikembalikan kepada Rasul alaihi wasallam dan Rasul membagiannya dengan masrif al-fai yang sudah kita dengar. Dan tidak ada bagian untuk pasukan. Maka pasukan harus bersabar. Ya, kaum muslimin, jaish al-muslimin sabar dan menerima hukum ini dengan lapang dada, dengan penuh keimanan. Ya. Bahwa mereka tidak dapat bagian karena mereka tidak berperang. Allah mengingatkan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa saja yang ataakum didatangkan kepada kalian oleh ar-rasul, oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariat, fakhudhuh, maka ambil. Ambil iman, amalkan. Wama nahakum anhu fantahu. Wama, dan apa saja yang nahakum anhu Nabi AS melarang kalian darinya, fantahu, maka berhentilah, berhentilah kalian. Ya, tinggalkan apa yang dilarang itu. Dan ini meliputi usul dan furu' seperti ditegaskan oleh Sa'di rahimahullah. Ayat ini umum. Karena ma di sini adalah ma syartiyah. Ma adalah ma syartiyah. Nah, min adawati syart, yani perangkat syarat, persyaratan, tufidul umum, dan itu dalam kaidah usul fiqh menunjukkan makna yang umum. Apa saja umum semuanya yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, dan ini meliputi usul dan furu. Kata Sa'di rahimahullah, hadza syamilun li usuliddin wa furu'ihi zahirihi wa batinihi. Ayat ini meliputi pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama, landasan-landasan agama. Ini masalah-masalah akidah. Wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, ini masalah-masalah fiqh. Karena syariat Nabi alaihissalam globalnya, mujmalnya terbagi menjadi dua, usul dan furu'. Dan pembagian usul dan furu' ini dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah. Naam. La ghubara fi, tidak masalah pembagian itu. Naam, usul masail ilmiah al-aqidiyah, masalah-masalah ilmiah aqidiyah, masalah-masalah akidah itu usul, masalah-masalah pokok, prinsip akidah, ideologi, iman. Yang kedua masail fiqhiyah al-amaliyah, masalah-masalah fiqhi, amalan. Masalah-masalah fiqh, salat dan yang lainnya. Naam, itu furu'. Istilahkan yang furu. Pembagian itu tidak masalah, istilah usul dan furu. Yang jadi masalah yang dilakukan oleh Mu'tazilah, waman ala syakilatihim, dan yang setipe, semodel dengan mereka, yang membangun hukum, membangun hukum yang berbeda di atas usul dan furu. Nah, misalkan jika mengingkari usul, kafir. Jika mengingkari furu, tidak kafir. Sama saja, mengingkari usul, mengingkari furu' kafir. Mengingkari salat lima waktu kafir. Mengingkari puasa Ramadan kafir. Meskipun itu furu'. Nah, tidak boleh dibedakan seperti itu. Mu'tazilah membedakan, membangun hukum yang batil. Adapun Ahlus Sunnah Jamaah tidak membangun hukum yang batil di atas itu. Hanya pembagian, pemilahan. Ada masalah usul, ada masalah furu'. Furu' fikhi, usul akidah. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul, baik masalah akidah maupun fiqh, ambil, imani, amalkan. Wa man nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam darinya, berhenti. Kekufuran, kesyirikan yang bertentangan dengan akidah. Ya, hal-hal yang diharamkan dalam hal amalan. Ya. Tinggalkan. umum. Tayyib. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah yaitu apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah. Singkatnya begitu. Sering-sering kita lewati penjelasan tentang takwa. Definisi terbaik yaitu beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah. Mutaba'ah yakni sesuai, mengikuti ya sunnah ajaran Rasulullah SAW, yakni di atas ilmu dan dalil. Baik, jadi tidak dibangun di atas syirik dan bid'ah. Inna Allah syadidul iqab, sesungguhnya Allah syadid, amatlah keras al-iqab hukumannya. Amatlah keras hukumannya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Tafadhal.